Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bahasan tentang hukuman had untuk karena kasus sarikah atau pencurian. Qala al-musannifuna hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, poin bahasan yang pertama, pengertian mencuri, hukumnya, hukuman untuk pelakunya, dan hikmah adanya hukuman had untuk pencuri. Pengertian pencuri atau mencuri, dalam bahasa Arab, mencuri artinya mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara syariat artinya mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi, zulman karena zalim dan perbuatannya adalah kezaliman, min hirzin mithlihi, diambil dari tempat penyimpanan selayaknya. Bi syurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan. Hukum mencuri, tentu saja mencuri hukumnya haram karena dia adalah melanggar hak orang lain dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalil haramnya mencuri, Quran, Sunnah dan kesepakatan ulama, dan mencuri itu termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri baidah, telur, lantas dipotonglah tangannya, dan mencuri tali lantas dipotonglah tangannya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan terdapat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan haramnya mencuri. Wa tanfir minha, tanfir bermakna tahdzir, dan mengingatkan bahaya dari perbuatan mencuri. Tentang hadis Abu Hurairah yang baru saja kita baca, terdapat dua penjelasan ulama tentang maknanya. Penjelasan yang pertama mengatakan bahasanya fa di situ menunjukkan tadarruj, mengisyaratkan bertahap. Mereka mengatakan, masa mencuri telur kena potong tangan? Oleh karena itu fa di situ menunjukkan bertahap. Maka orang pada awalnya mencuri satu butir telur, kemudian meningkat sampai mencuri benda tertentu yang sampai nisab pencurian. Akhirnya dia dipotong tangannya. Demikian juga mencuri benang, habal, mencuri tali. Maka masa mencuri tali kena potong tangan? Oleh karena itu yang dimaksud adalah bertahap. Semula mencuri tali, kemudian meningkat kualitas objek curian, meningkat dan meningkat, akhirnya sampai mencuri hal yang sudah mencapai nisab, sehingga ada hukuman potong tangan. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka mencuri itu memiliki sifat ketagihan. Maka jika seorang itu telah mencuri hal-hal yang nilainya murah, remeh, maka besoknya dia akan mencuri lagi dengan nilai yang lebih besar, dengan nilai yang lebih besar, dan seterusnya. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya Yang dimaksud dengan baidah, yang dimaksud dengan tali dalam hadis ini adalah tali yang telah mencapai derajat nisab. Talinya itu bukan tali kambing, tali untuk kat kambing, apa ini, tali jemuran. Namun yang dimaksudkan adalah tali kapal. Tali kapal supaya perahu atau kapal itu bisa merapat ke dermaga, itu nanti akan dilimparkan tali yang besar. Kemudian diikat di dermaga, kemudian akhirnya kapal bisa merapat dan mepet di dermaga. Kalau mencuri satu aja, ya tentu nilainya boleh jadi jutaan. Kena potong tangan. Dan mereka dan yang dimaksud dengan baidah adalah baidah yang telah sampai pada nilai nisab pencurian, sehingga fa-nya itu tetap fa, lalu habis itu dia dipotong tangannya. Sehingga ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan baidah di sini ya bukan artinya telur, karena baidah juga bisa artinya helm pasangan baju besi. Helm pasangan baju besi. Jadi nilainya sudah nilai yang tinggi. Yang jadi pelajaran adalah la'anallahu sariqa. Allah melaknat orang pelaku pencurian. Kemudian hukuman untuk pelakunya, wajib atas pelaku pencurian hukuman had, yaitu potong tangan, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Mengat firman Allah Ta'ala, dan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasabah, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, dan hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan untuk Al-Maidah 38 ini untuk pencurian, maka laki-laki disebut lebih dulu daripada perempuan, karena umumnya pelaku pencurian adalah laki-laki, karena mencuri membutuhkan keberanian lebih, yang ini ada pada laki-laki. Tentang nisabnya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri, tentu yang dimaksudkan adalah memerintahkan. Manakala objek curiannya adalah 1/4 dinar atau lebih, dan 1 dinar 4,25 gram emas. Sini disampaikan nisab pencurian adalah 1/4 dinar. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy kesusahan memikirkan perempuan dari kabilah Makhzumiyah yang mencuri. Kemudian hadisnya panjang, singkat ceritanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tentulah kotak itu ya, ada di sini ada dua kemungkinan makna. Nabi memerintahkan orang untuk memotong, yang ini juga disebut saya memotongnya, atau Nabi sendiri yang akan langsung memotongnya. Ya, kalau dimaknai dengan makna yang kedua, makanya artinya lebih. Maka ketika keluarga yang melakukan pelanggaran hukum, maka yang bukan hanya nyuruh al-guju, namun dia sendiri yang akan melakukan eksekusi. Lain kalau yang nyuri, yang melakukan kejahatan non-keluarga. Maka dimaknai dengan makna yang kedua, itu lebih dahsyat. Kemudian Nabi perintahkan perempuan yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Dan kaum muslimin seluruhnya sepakat haramnya mencuri dan wajibnya potong tangan pencuri secara global. Meskipun ada perselisihan dalam detail-detailnya, semisal nisab pencurian itu berapa misalnya. Hikmah dilaksanakannya hukuman had karena masalah pencurian, maka Islam menghormati harta dan menghormati hak individu dalam kepemilikannya terhadap harta, dan mengharamkan melanggar hak ini dengan bentuk mencuri atau ikhtilas, mencopet atau menipu atau khianat, rishwah, suap, dan yang lainnya yang merupakan bentuk-bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan dikarenakan pencuri itu adalah anggota yang rusak di tengah-tengah masyarakat, karena seandainya dia dibiarkan maka akan menyebar kejelekannya dan akan meluas bahayanya dan bahayanya, maka Islam mensyariatkan untuk memotong, mengamputasi anggota tersebut, anggota yang rusak tersebut, sebagai hukuman untuk tangan si pencuri karena kezalimannya dan perbuatannya melampaui batas, dan untuk menakut-nakuti yang lain sehingga tidak akan melakukan perbuatan semisal kejahatan ini, dalam rangka untuk menjaga harta manusia dan hak orang lain. Namun untuk adanya pelaksanaan hukuman had karena mencuri ada sejumlah syarat. Syarat-syarat wajibnya hukuman untuk pencuri. Disyaratkan untuk adanya hukuman untuk pencuri dan memotong tangan pencuri ada sejumlah syarat berikut ini. Yang pertama, mengambil hartanya adalah dengan cara diam-diam. Jika tidak pakai diam-diam, maka tidak ada hukuman potong tangan. Fal muntahib, maka orang yang merampas harta orang lain, ala wajil ghulabah, karena dia mau menang-menangan, itu bukanlah perbuatan pencurian. Demikian muqtasib, orang yang merampas secara terang-terangan, ngambil harta orang lain dalam keadaan dia yang punya itu lihat. Demikian juga muqtatif, orang yang menyambar, ya mungkin mirip-mirip pencopet, jambret. Wal kha'in, dan orang yang khianat. Ya, orang yang khianat, ya bisa kita katakan koruptor. Orang yang khianat, dia bendahara, dikasih amanah nyimpen duit 10 juta, 5 jutanya dia pakai sendiri. Ya, maka ini bukan kasus pidana pencurian. Koruptor dalam artian bendahara yang korupsi semacam itu tidak termasuk tindak pidana pencurian, sehingga tidak ada hukuman potong tangan untuk mereka-mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada potong tangan bagi orang yang khianat, perampas, dan mukhtalis, dan pencopet. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan redaksi adalah redaksi Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kemudian pelaku pencurian itu mukallaf. Mukallaf artinya balighun aqilan, balig dan berakal, sehingga tidak ada hukuman potong tangan untuk anak kecil dan orang gila yang mencuri, karena keduanya itu terangkat darinya beban syariat. Akan tetapi yu'adab as-saghir, anak kecil yang ketahuan mencuri maka dia dihukum jika dia mencuri, namun hukumannya bukan hukuman had, namun hukumannya nanti masuknya hukuman takzir. Kemudian hendaknya pencuri tersebut mencurinya dengan sukarela, bukan karena dipaksa, maka tidak ada hukuman potong tangan untuk orang yang dipaksa karena dia adalah orang yang dimaklumi. Mengingat sabda Nabi SAW, diangkat dari umatku dosa yang tidak sengaja karena lupa dan karena dipaksa. Kemudian mengetahui haramnya mencuri, maka tidak ada potong tangan bagi orang yang tidak tahu kalau mencuri itu haram. Ya, namun sulit membayangkannya, Ya, enggak pakai agama saja orang itu tahu mencuri itu jelek. Namun pembahasan teoritis mengharuskan kita untuk mengatakan demikian. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya objek yang dicuri bukanlah harta yang memiliki kehormatan. Maka harta yang tidak memiliki kehormatan, maka mengambilnya, mencurinya tidak ada hukuman potong tangan. Contoh harta yang tidak memiliki kehormatan adalah harta-harta yang dipakai untuk maksiat, ka alat lahwi, alat musik. Ini nilainya puluhan juta, piano plus mejanya, atau wal khamri, khamar, berbotol-botol, sampai nilai yang besar, itu bukanlah harta yang memiliki kehormatan. Demikian juga babi, kalau ada orang nyuri babi dari peternak babi, maka ini tidak kena potong tangan. Atau mencuri bangkai. Demikian juga harta maka tadi disyaratkan harus harta dan memiliki kehormatan. Fama laisa bimalin, maka sesuatu yang oleh syarat dianggap bukan harta, maka tidak ada kehormatan baginya. Tadi adalah contoh alat musik dan seterusnya adalah benda-benda yang dianggap bukan harta dalam syariat. Kemudian wa kata demikian juga harta, akan tetapi tidak memiliki kehormatan, yaitu hartanya orang kafir. Namun ingat, kafirnya kafir harbi, karena kafir harbi itu halal udam wal mal, adalah orang yang halal hartanya dan darahnya, maka tidak ada potong tangan, hukum potong tangan padanya. Kemudian objek yang dicuri harus telah mencapai nilai nisab pencurian, yaitu 1/4 dinar emas atau lebih, atau 3 dirham perak, atau yang semisal dengan keduanya kalau pakai mata uang yang lain, rupiah dan sebagainya. Maka ada dua hadis tentang masalah nisab pencurian. Yang satu mengatakan disimpulkan 1/4 dinar, dan satu lagi mengatakan adalah 3 dirham. Dan ada yang dalam masalah ini ada kemudian menjelaskan bahasanya selisih perak dan emas di masa Nabi itu tidak jauh, sehingga 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham. 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham, karena 1 dinar adalah 12 dirham di masa Nabi. Karena selisih perak dan emas tidak terlalu ekstrim. Nah, lalu setelah selisihnya ekstrim, yang dipakai yang mana? Yang pakai 1/4 dinar atau yang pakai 3 dirham? Karena masing-masing ada hadisnya. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis Fiqih Muyassar, ya sudah. Ini ada dua pilihan, boleh pakai konversi 3 dirham, boleh pakai konversi 1/4 dinar. Falakot amaka, tidak ada hukuman potong tangan untuk pencurian kurang dari itu, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali dalam 1/4 dinar atau lebih. Kemudian syarat yang ketujuh, hendaknya harta atau objek yang dicuri itu berada atau dicuri diambil dari hirzin mislihi, dari tempat penyimpanan yang standar untuk benda dan barang itu. Dan ini berbeda-beda, dan tempat penyimpanan barang itu berbeda-beda tergantung zaman, tempat, kondisi keamanan, dan barangnya. Maka tempat untuk menyimpan emas, kalung emas, duit, ya, berbeda dengan tempat untuk menyimpan laptop misalnya. Laptop cukup dimasukkan dalam rumah, ya, ditaruh di ruang meja tamu, rumahnya rumah kita sendiri misalnya, itu depan sudah digembok, ya, maka ini sudah di tempat, ya, tempat pengamanan standar. Tempat pengamanan standar. Namun kalau duit, sekepok duit, kalung emas, maka kalau cuma ditaruh di ruang tamu, itu belum menjaga. Itu bukan tergolong tempat penyimpanan yang layak. Tempat penyimpanan harus di dalam kamar, dalam lemari, dalam laci. Nah, ya, maka ada dalam kotaknya taruh di laci, laci ada di lemari, lemari ada dalam kamar. Nah, maka penyimpanannya berlapis. Dan juga tergantung kondisi keamanan. Di daerah yang aman, enggak pernah ada masalah, nyimpan motor cuma di teras, itu enggak apa-apa. Itu sudah tempat aman. Sudah tempat yang aman. Namun, kalau di daerah yang rawan, itu bukan tempat penyimpanan. Itu bukan tempat pengamanan. Maka tempat hirz, tempat pengamanan untuk masing-masing benda, itu berbeda-beda tergantung bendanya dan juga tergantung kondisi keamanannya. Tergantung daerahnya. Maka di boleh di satu tempat, ya, bahkan motor itu taruh di halaman, nah, itu tidak apa-apa. Tidak tergolong sembrono. Tidak tergolong sembrono. Di sejumlah tempat misalnya yang merupakan pulau-pulau kecil, pelabuhannya itu cuma satu, dan cara satu-satunya untuk keluar dari pulau tersebut harus pakai pelabuhan, itu orang seenaknya dalam masalah naruh motor, itu seenaknya. Saya pernah ke Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, itu orang naruh motor di depan rumah dan kuncinya enggak diambil. Saat kalau di sini enggak ada orang kemudian kunci motor kok diambil, itu enggak ada. Orang geledak, ya, parkir di halaman, kuncinya dibiarkan. Orang tinggal masuk. Nanti kalau perlu ya, terus dia tinggal keluar lagi. Kok gitu? Enggak, kemudian takut. Alah, ini kan pulau kecil saat ini kan. Setengah jam muter saja sudah habis. Ya, meskipun ternyata ya tidak setengah jam, 40 menitan untuk memutari pulau tersebut. Dan cara satu-satunya cuma di dermaga sana. Cara satu-satunya untuk keluar harus lewat dermaga di sebelah sana. Enggak ada orang mau nyuri ya. Ada mencuri gitu sudah. Dermaga ditutup selesai. Ada orang mencuri. Mobil itu enggak ada yang dikunci. Pintunya enggak ada yang dikunci. Dan kuncinya juga, kunci mobilnya ada di dalam. Karena daerahnya aman. Ada kasus pencurian, caranya gampang. Dermaga tutup. Wah, nah, selesai. Orangnya ada di dalam, tinggal diobrak-abrik ketemu. Ya, maka di tempat itu naruh motor di halaman, bukan hanya di teras, di halaman. Kunci tidak diambil, itu hirz. Itu sudah hirzun, sudah tempat penyimpanan. Siapa yang ngambil, dia sudah mencuri. dari tempat penyimpanan. Namun tidak hanya sekedar penyimpanan, namun harus ada mislihi, standar untuk barang semacam itu. Maka tempat penyimpanan standar untuk sandal jepit, nah itu boleh jadi di teras. Itu sudah untuk sandal jepit sudah tersimpan, ya. Sudah tersimpan aman. Kalau untuk sepatu mahal nanti lihat-lihat kondisinya daerah aman ataukah tidak, ya. Kalau untuk sandal jepit, ya, taruh depan pintu, itu sudah tempat penyimpanan. Dan kalau untuk kalung emas, untuk duit segepok 10 juta, nah itu taruh depan pintu, itu belum tempat penyimpanan. Orang yang ambil duit 10 juta yang terletak di depan pintu, ya, nanti tidak kena potong tangan. Ini maksud dengan hirzin, adalah tempat yang fil adah biasanya harta itu disimpan di tempat tadi. Dan ini berbeda-beda dengan perbedaan harta, perbedaan negeri dan yang lainnya. Dan tolak ukur yang disebut hirz mengacu kepada urf, mengacu pada budaya. Maka jika seorang itu mengambil atau mencuri dari, namun bukan dari tempat penyimpanan, karena dia jumpai pintu itu terbuka, atau hirzan mahtukan, atau tempat penyimpanan tersebut terkoyak atau terbuka, maka tidak ada hukuman potong tangan. Pintunya terbuka, di sana kemudian ada laptop, ada ini, maka atau ada uang 5 juta di kursi tamu, dalam keadaan pintu terbuka lebar-lebar, boleh jadi maka ini tidak tergolong tempat penyimpanan. Kemudian tidak ada subhat, tidak ada dalih pembenar bagi pencuri untuk melakukan tindakan pencurian. Jika dia memiliki dalih pembenar dalam melakukan aksinya, maka tidak ada hukuman potong tangan. Karena kaidah fikih mengatakan innal hudud tudra'u bisyubhat. Sehingga semangatnya itu adalah kalau bisa orang itu tidak dihukum. Nah, karena itu maka hukuman had itu tercegah kalau pelakunya memiliki dalil. Tidak memiliki dalil, dalil. Oleh karena itu tidak ada hukuman potong tangan untuk orang yang mencuri harta ayahnya sendiri. Maka dia nanti bisa punya, karena orang semacam ini umumnya dia punya dalih. Bapak itu wajib menafkahi, namun bapak enggak menafkahi kami. Kami enggak dapat uang nafkah dari bapak kecuali kalau saya melakukan aksi pencurian. Nah, enggak. Ya, betul juga. Ya, dia punya dalih, maka semacam ini tidak ada hukuman potong tangan. Demikian juga orang tua yang mencuri harta anaknya. Li'anna nafaqata kullin minhuma, alasannya kenapa ini adalah subhat yang bisa mencegah adanya hukuman potong tangan, karena masing-masing dari keduanya, karena nafkah masing-masing dari keduanya menjadi kewajiban di harta yang lain. Maka bapak punya kewajiban menafkahi anak, dan anak yang berkecukupan wajib menafkahi bapak yang kekurangan. Demikian juga seorang partner bisnis tidaklah dipotong tangannya gara-gara kasus pencurian ketika dia mengambil harta yang dia punya saham di dalamnya. Demikian juga semua orang yang memiliki hak dalam satu harta lalu mengambilnya, maka tidak ada hukuman potong tangan. Akan tapi yu'adab, diberi hukuman, tetap dihukum. Dan dikembalikan apa yang dia ambil. Namun hukumannya bukan hukuman hak potong tangan. Kemudian terbukti adanya kasus pencurian di depan qadhi, boleh jadi dengan persaksian dua orang laki-laki yang terpercaya atau pengakuan dari pencuri, mengingat firman Allah Ta'ala, "Wastashidu syahidaini min rijalikum." Carilah saksi, dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Adapun pengakuan, maka jika seorang itu maka seorang itu tidaklah dicurigai manakala dia memberikan pengakuan terhadap dirinya yang pengakuan tersebut merugikannya. Kalau pengakuan itu pengakuan yang merugikan, kita tidak curiga ini jangan-jangan bohong. Tapi kalau pengakuan yang menguntungkan, nah, ada kemungkinan ini bohong. Tapi kalau pengakuannya pengakuan yang tidak, pengakuan yang merugikan dia, saya pencurinya, padahal dia tahu konsekuensinya dia kena potong tangan, maka tidak ada alasan untuk mencurigai pengakuannya. Kemudian yang terakhir, al-masruq minhu, orang yang kecurian itu menuntut hartanya. Li'an al-mal yubahu, karena mal harta itu menjadi mubah, bilbatli, dengan diberikan pada orang lain, atau dibolehkan bagi orang lain untuk mengambilnya. Maka teranggaplah pembolehan dari pemilik harta kepada seseorang, atau izin dari pemilik harta untuk masuk ke tempat penyimpanan atau yang lainnya, di antara faktor yang menggugurkan hukuman. Ya, maka orang yang kecurian tidak terima, dia ingin hartanya kembali. Ini syarat yang terakhir. Kemudian syafaat, negosiasi untuk menggugurkan hukuman had karena faktor pencurian, dan menghibahkan barang curian, dihibahkan kepada pencuri. Ya, syafaat dalam menghilangkan negosiasi dalam rangka untuk menghilangkan hukuman had pencurian. Maka satu hal yang tidaklah diperbolehkan syafaat untuk menggugurkan hukuman had, baik pencurian ataupun kasus kriminal yang lainnya, manakala kasus tersebut telah sampai kepada penguasa dan urusannya telah sampai kepada penguasa. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Usamah bin Zaid yang sangat beliau cintai, tatkala dia ingin memberikan syafaat kepada seorang perempuan marzumiyah yang mencuri, maka Nabi marah besar dengan Nabi katakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau memberikan syafaat dalam masalah hukuman had untuk menggugurkan hukuman had? Kemudian menghibahkan barang yang dicuri kepada pencuri, dibolehkan menghibahkan barang yang dicuri kepada pencuri dan memaafkan. Dan masuk minhu, orang yang kecurian itu memaafkan pencuri, namun boleh memaafkan ini sebelum kasusnya diangkat ke pengadilan. Adapun jika telah sampai pengadilan, maka tidak boleh. Ini ada pemaafan berdasarkan hadis Sufwan ibn Umayyah tentang pencuri yang mengambil ridaknya dari bawah kepalanya. Oh, nampaknya Sufwan lagi tidur, ridaknya yang pakaian atasannya itu dilipat sedemikian rupa, diletakkan di belakang kepalanya untuk bantal. Pas asik tidur, ada orang yang nyuri. Maka tatkala perkaranya ini dilaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan untuk dipotong tangan si pencuri. Lalu Sufyan mengatakan, "Wahai Nabi, ismi aku memaafkan dan memaafkannya." Maka dalam riwayat yang lain Sufyan mengatakan, "Wahai Rasulullah, rida itu biarkan jadi milik dia, miliknya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hala qabla an ta'tiyani bihi." Kalau kamu mau maafkan, hendaknya sebelum engkau bawa pencuri ini kepada aku. Kemudian tata cara pemotongan potong tangan dan tempatnya. Maka jika tawaf terpenuhi semua syarat yang telah disebutkan, wajib adanya hukuman potong tangan. Maka dipotonglah tangan kanan pencuri, dipotongnya sejak dari mifsal, persendian. Ini sejak dari persendian telapak tangan. Nah, setelah dipotong tentu akan timbul pendarahan. Nah, itu tuhsam, maka dihentikanlah. Dihentikan pendarahan tangan si pencuri. Kalau di masa silam caranya dengan dikai. Kalau di masa silam caranya pakai dikai dengan api. Besi panas yang telah dipanggang, api kemudian dinyos kan. Nah, itu untuk menghentikan pendarahan. Maka di antara fungsi kai itu menghentikan pendarahan. Opsi yang lain, dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, minyak goreng, tuangkan di wajan mendidih. Nah, itu nanti habis potong tangan nyos gitu, supaya menghentikan pendarahan. Kalau enggak nanti pendarahan terus menerus mati. Wong ini hukumannya potong tangan kok bukan mati. Kalau itu dulu demikian, ya dengan sering perkembangan kemajuan ilmu kedokteran, ya caranya bisa cara-cara yang lain. Dan wa ghairi dzalika, dan yang lainnya berupa cara-cara yang tukif, bisa menghentikan nasfadam, cucuran darah, dan menjadikan darah luka itu yandamil, membaik. Sehingga orang yang dipotong tangannya la yata'arad, tidaklah menyebabkan orang yang dipotong tangannya litalaf wal halak. Artinya dua-duanya adalah mati. Tidak sampai mati dan mati. Jika pencuri tersebut mengulangi kasusnya untuk yang kedua kalinya, maka di kasus yang kedua dipotong kaki kiri. Di kasus yang ketiga dipotong tangan kiri. Kasus keempat dipotong kaki kiri, kaki kanan. Dan sering kemajuan ilmu kedokteran terdapat pembahasan, gimana kalau apa hukumnya setelah tangan itu dipotong karena kasus pencurian, karena ini baru sedetik atau dua detik, kemudian disambungkan lagi. Kemudian disambungkan lagi, dipasangkan lagi. Ya, mungkin ada teknik-teknik untuk boleh enggak nyambungkan lagi ini. Kesimpulan pembahasan para ahli fikih kontemporer, enggak boleh. Menurut pendapat yang paling kuat, itu tidak boleh karena itu menyelisih maksud. Maksud adanya hukuman potong tangan. Kemudian kita lanjutkan kepada bab berikutnya, fi ta'zir, tentang hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir, hukumnya dan hikmahnya. Pengertian ta'zir, ta'zir dalam bahasa Arab artinya al-mana', mencegah, warad dan menolak. Namun terkadang maknanya adalah nusrah ma'at ta'zim, menolong diiringi dengan penghormatan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, hendaklah kalian menolong dan membela sang Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tuwaqqiruhu, dan kalian menghormatinya. Kalau kita kaitkan dengan makna dasarnya mencegah dan menolak, apa hubungan antara menolong? Jawabannya ada hubungannya, karena dengan menolong kita mencegah orang yang mau zalim, yang hendak kita cegah dari melakukan gangguan. Namun ta'zir juga maknanya adalah ihanah, merendahkan. Azzarahu artinya menghukumnya karena kesalahan yang dia lakukan. Sehingga jadinya ta'zir itu termasuk addad. Addad itu adalah satu kata yang memiliki dua arti berkebalikan. Maka bisa artinya memuliakan, ternyata juga bisa artinya menghinakan. Contohnya baik, bisa artinya menjual, dan bisa artinya membeli. Namun yang jelas makna dasarnya adalah mencegah. Sedangkan secara syariat adalah at-ta'dib, hukuman untuk semua maksiat yang tidak ada hukuman hadnya dalam syariat dan tidak ada kafarahnya. Maka kalau untuk dosa yang sudah ada kafarahnya, melanggar sumpah misalnya, tidak ada hukuman takzirnya. Kalau sudah ada hukuman hadnya dari syariat, juga tidak ada takzirnya. Takzir berlaku untuk maksiat yang tidak ada hukuman hadnya dan tidak ada kafarahnya. Hukum takzir, takzir adalah wajib atas setiap maksiat yang tidak ada hukuman hadnya dan tidak ada kafarahnya dari syariat. Siapa yang melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib, jika kemudian ketahuan pihak berwenang, maka dia wajib kena hukuman takzir. Berdasarkan hadis Abu Barda atau Abu Burdah Ibn Nayyar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kurang lain ya, lai jeladu fauqa asri jaladatin ila fihadin min hududillah. Berkaitan dengan hadin min hududillah, kemarin pernah kita sampaikan, ada makna luas dan ada makna sempit. Ini makna luas dari hadin min hududillah adalah aturan Allah. Aturan Allah. Dan makna yang kedua adalah hukuman had, potong tangan untuk pencuri, dan rajam untuk pezina, mohsan, dan seterusnya. Maka terdapat perselisihan tentang makna hadis ini. La yajlidu, tidaklah boleh mencambuk lebih dari 10 cambukan, kecuali fi hadin min hududillah. Nah, yang terdapat perselisihan tentang pemaknaan hadis ini, ringkasnya pendapat yang paling kuat, illa fi hadin min hududillah, hadis itu artinya had dalam makna luas. Ya, kecuali karena melanggar aturan syariat, menerjang yang haram atau meninggalkan yang wajib. Maka itu yang seperti itu boleh lebih dari 10 cambukan. Tapi kalau masalahnya bukan masalah maksiat, cuma tidak disiplin, boleh jadi bentuknya semisal ini ada anak enggak mau belajar, ada budak enggak mau disuruh, malah kabur tidur, maka tentu berat untuk dihukum. Nah, untuk kasus hukum semacam ini enggak boleh lebih dari 10. Dan cuma anak yang enggak mau belajar, istri yang enggak mau bikinkan teh, atau budak yang tidak mau disuruh kerja, santri yang datang balik telat balik ke pondok. Nah, ini cuma masalah bukan maksiat, itu boleh dihukum, namun hukumannya tidak boleh sampai 10 kali jambuan. Yang boleh 10 kali atau lebih adalah fi hadin min hududillah. Nyium istri tetangga, maka bisa kemudian hadnya 20 kali jambuan misalnya. Demikian juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan orang fituhmatin karena tuduhan. Tentang apa yang dimaksud dengan tuduhan, di saya sudah cek di Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud, di sana disebutkan mengutip perkataan Mulla Ali Qori, ada dua pengertian. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah persaksian, ada tuduhan kalau dia adalah saksi palsu, saksi bohong. Dia bersaksi begini-begini padahal itu adalah keterangan palsu dan bohong. Kemudian penjelasan yang kedua, ya, dia adalah tertuduh dalam pengertian dalam bahasa kita tertuduh untuk melakukan satu kejahatan namun belum terbukti. Perlu diketahui bahasanya kalau dalam ini riwayat Abu Dawud yang redaksinya cuma fituhmah, kalau dalam redaksi Tirmidzi dan Nasa'i terdapat tambahan keterangan summa khalla anhu, kemudian Nabi melepasnya karena ternyata tidak terbukti. Maka ini dalil kalau ya di dunia hukum diterapkan di tempat kita, kalau orang itu jadi tertuduh maka dia bisa ditahan. Dia ditahan sampai proses pembuktian itu dilewati. Ya kalau ternyata tidak bersalah, ya dilepas. Ini ada dalilnya karena Nabi habasa fituhmatin, menahan orang fituhmatin karena dia tertuduh melakukan satu kejahatan. Meskipun ternyata setelah itu dalam proses pembuktian ternyata tidak terbukti, akhirnya Nabi melepaskannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah memberikan hukuman takzir wa yu'adzib dan memberikan hukuman, ada yang binafi dengan dibuang, dijauhkan dari tempat halamannya, ditaruh di tempat yang terpencil. Dan ada juga beliau memberikan hukuman takzir dengan menggundul kepala. Mengundul kepala dan yang lainnya. Ringkasnya takzir itu mengacu kepada pertimbangan al-imam, kepala negara atau pengganti kepala negara, yaitu gubernur atau semisal itu, gubernur atau semisal itu. Yaf'aluhu, dan penguasa melakukannya jika dia melihat adanya maslahat dengan melakukannya, dan dia tinggalkan jika menurut pertimbangannya maslahat adalah dengan tidak memberikan hukuman, dengan tidak memberikan hukuman. Kemudian hikmah disyariatkannya takzir. Takzir disyariatkan untuk menjaga masyarakat dari kekacauan dan kerusakan, mencegah kezaliman, rada'an wa zajran, untuk membuat jera dan untuk mencegah ya, lil usah para ahli maksiat, dan memberikan hukuman kepada mereka. Ya, berkaitan dengan hukuman yang diberikan oleh Umar berupa menggundul kepala, diceritakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Siyasah Syar'iyah. Maka di masa Umar itu terdapat lelaki yang ganteng yang menyebabkan banyak orang yang tergila-gila karenanya. Maka supaya gantengnya hilang sehingga tidak menggoda banyak wanita, Umar mencoba untuk menggundulnya. Dan ringkas ceritanya, digundul malah tambah ganteng. Jadi Siyasah Syariah dengan Syarah Sahih Ibnu Utsaimin di halaman 389. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamma kana ya'isu bil Madinah, tatkala beliau ronda malam di Madinah, fasami'a imra'atan tataghanna bi abyadin. Beliau mendengar ada perempuan yang bernyanyi, menyanyikan beberapa bait. Didengarkan oleh Umar, ini ngomong apa? Ternyata taqulu fiha, perempuan tadi mengatakan dalam bait syairnya, hal min sabilin ila khomrin fa ashrabuha, adakah jalan untuk bisa mendapatkan khomar sehingga aku bisa meminumnya. Hal min sabilin ila Nasr ibn Hajjaj, adakah jalan untuk bisa bersua dan berjumpa dengan seorang laki-laki bernama Nasr ibn Hajjaj. Oh, ini ada orang nyebut-nyebut Nasr ibn Hajjaj. Fada abihi, maka kemudian di pagi harinya Umar manggil siapa yang namanya Nasr ibn Hajjaj. Fawajadahu syaban hasanan, maka dia jumpai, wah ternyata anak muda ganteng, ganteng tenan ya. Maka wah ini sampai banyak ibu-ibu banyak gadis-gadis pada tergila-gila malam-malam bayang-bayangkan untuk bisa bersama dengan Nasr ibn Hajjaj. Jadi di takliknya Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan ini menunjukkan cerdasnya Umar dalam kecerdasan Umar. Seandainya dia hukum pemuda ini yang perempuan, sampai banyak perempuan itu berdendang untuk isinya untuk bagaimana bisa bertemu dengannya, kalau kemudian dihukum pakai dipukul, dicambuk, tidak ada manfaatnya. Karena dia lihat gantengnya itu gara-gara rambutnya. Mau lihat ini gantengnya itu gara-garanya, sumber masalahnya itu rambutnya yang bikin ganteng. Yang itu menyebabkan banyak wanita yang tergoda. Maka yang tergoda itu bukan hanya laki-laki tergoda wanita, wanita juga tergoda laki-laki. Buktinya ini, ada laki-laki yang ganteng, itu perempuan tergoda. Ya, dan dia sendiri memang wajahnya ganteng, maka sudah ganteng wajahnya, ganteng juga dengan rambutnya. Maka banyak wanita yang tergoda karenanya. Fahallaka ra'sahu, maka kemudian Umar fahallaka ra'sahu, kemudian menggundul kepala pemuda yang bernama Nasr ibn Hajjaj. Ternyata fasdada jamalan, setelah diplontos tambah ganteng. Tambah ganteng kalau tidak punya rambut ternyata. Akhirnya kemudian Umar fanafahu ilal Basra, membuangnya dari Madinah pindah ke Basra. Li ala tuftanu bi an-nisa, supaya perempuan itu tidak tergoda karenanya. Ya, kisah ini yang bersanad bisa dibaca di Tabaqatnya Ibnu Sa'ad. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih sampai Abdullah ibn Buraidah. Di takliknya Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan ini kan dibuang ke Basrah, loh, nanti wanita Basrah tergoda juga. Jika ada yang bertanya, tidakkah Umar khawatir kalau wanita-wanita kota Basrah tergoda karenanya? Kenapa dipindah ke sana? Nanti bikin godaan di sana. Maka jawabannya betul. Ya, memang satu hal yang cerdas jika Anda mengatakan demikian. Namun boleh jadi, wallahu a'lam, Umar radhiyallahu anhu berpandangan pemuda ini sudah bertobat, sudah tidak lagi mau menggoda perempuan dengan tampilannya, ya, dan telah baik keadaannya setelah mendapatkan hukuman. Maka dia kemudian menjauhi hal-hal yang dari melakukan hal-hal yang menyebabkan wanita tergoda. Maka ini di sini ada contoh menggundul sekaligus membuang. Ini, itu kita jumpai di sini. Kemudian ada riwayat mungkin untuk melengkapi bisa waruya anhu, demikian juga diriatkan dari Umar, telah sampai kepadanya rajulan yajlisu ilahi asibian, ada seorang laki-laki yang digemari oleh banyak anak-anak, digemari oleh banyak anak-anak, dan ini udah agak aneh ini, ini sudah tertangkap gelagat yang tidak baik. Fanaha an mujalasatihi. Maka kemudian Umar mengeluarkan keputusan dilarang anak-anak dekat-dekat dengan dia sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga Umar idza kana minasibyan man tukhafu fitnatuhu. Jika ada anak-anak yang dikhawatirkan bisa menimbulkan godaan bagi laki-laki atau perempuan, maka muni awaliyuhu, maka orang tuanya dilarang untuk membawa anak ini keluar rumah. Li ghairi hajatin, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Atau dilarang kemudian keluar rumah mintahsinihi, mendandaninya. Ya, dibawa tidak dandanan, biar kemudian ada umbelnya macam-macam, ah itu tidak apa-apa. Kalau malah umbelnya dibersihkan malah tidak boleh. Nah, kemudian masalah athaniyah anwa'ul ma'asi, macam-macam maksiat yang mengharuskan adanya hukuman ta'zir. Maksiat yang mengharuskan hukuman takzir ada dua macam. Pertama adalah meninggalkan kewajiban padahal punya kemampuan untuk menunaikannya. Semacam membayar utang, kemudian menyerahkan harta amanah dan harta anak yatim. Maka hal-hal ini dan semisalnya, orang yang tidak mau menunaikannya itu dihukum sampai dia menunaikannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani dzulmun. Ketika seorang itu menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia ghani, punya kemampuan finansial, maka ini adalah kezaliman. Dalam riwayat yang lainnya diriatkan oleh Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani, Nabi mengatakan layul wajidi, di catatan kaki layu artinya matlu, penundaan pembayaran utang, al wajid yang dilakukan oleh orang yang punya harta, ya, itu menyebabkan halalnya kehormatannya dan halalnya memberikan hukuman untuknya. Maka halal kemudian kehormatannya dengan kita katakan badannya Anda zalim, atau diumumkan hati-hati jangan berhutang sama fulan. Itu kalau utang sulit bayar, kayak itu menyebabkan halalnya untuk menodai kehormatannya dan memberikan hukuman padanya. Namun tidak boleh hukumannya hukuman finansial. Utang punya duit gak bayar-bayar, tidak boleh dihukum dengan hukuman finansial. Kalau hukumannya adalah denda finansial, maka terjatuh dalam riba. Karena riba jahiliyah pada hakikatnya adalah hukuman denda finansial. Lalu apa yang dimaksud hukuman untuknya? Penjara. Jadi penjara sampai dia atau keluarganya melunasi utang-utangnya dan melakukan hal-hal yang haram, semacam berdua-duaan bersepi-sepi dengan seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah, atau mencubunya meskipun tidak sampai berhubungan kemaluan, boleh jadi dengan menciumnya, boleh jadi dan sebagainya, au yuqabbiluha, atau menciumnya atau menggodanya, sweet-sweet dan sebagainya, itu itu kena hukuman takzir. Demikian juga termasuk hukuman takzir adalah lesbi. Kaidyanil mar'atil mar'ata. Perempuan mendatangi perempuan lesbi, itu hukumannya hukuman takzir. Maka untuk kasus-kasus ini dan semisalnya ada hukuman takzir. Karena tidak terdapat tentangnya hukubatun muhadadah, hukuman tertentu dari syariat. Ya, kadar takzir. Maka syariat tidak menentukan batas tertentu untuk hukuman takzir. Oleh karena itu marji acuan dalam masalah ini adalah ijtihad qadhi, ijtihad hakim, dan takdir dan perkiraannya. Pakai perkiraan, memperkirakan mana yang dia pandang munasiban, cocok sebagai hukuman untuk perbuatan ini. Sampai-sampai ada ulama yang berpandangan takzir itu boleh jadi sampai derajat hukuman bisa saja sampai pada hukuman mati jika maslahat mengharuskan demikian. Contohnya koruptor, korupsi itu hukumannya hukuman takzir, khain, orang yang khianat. Namun gimana kalau takzirnya sampai hukuman mati? Boleh. Ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Contoh kasus yang kemudian hukuman mati dan itu takzir, ada seorang muslim yang jadi mata-mata orang kafir. Mata-mata muslim jadi mata-matanya negara kafir. Kemudian provokator, al-mufarq li jamaatil muslimin, orang yang melakukan provokasi untuk mecah belah, untuk kemudian memprovokasi agar ada yang memerdekakan diri, ada yang memberontak dan yang lainnya, yang kejahatannya tidak bisa tercegah kecuali dengan hukuman mati untuknya. Dan macam-macam hukuman takzir. Maka ukubat takzir, hukuman takzir sangatlah mungkin untuk tusunab kita klasifikasikan sesuai dengan kaitannya dengan model sebagai berikut. Ada hukuman yang berkaitan dengan badan, contohnya cambukan dan hukuman mati. Berkaitan dengan harta, contohnya pengerusakan dan denda. Semisal dirusaknya patung dan dihancurkannya patung. Kemudian ada hukuman takzir berupa dihancurkannya alatul lahwi wa tarbi, alat musik. Alat tarbi sama dengan alatul lahwi, itu alat musik. Demikian juga dihancurkannya benda-benda, wadah-wadah khamar. Dan ada hukuman takzir yang merupakan gabungan dari keduanya. Ada benda plus harta. Contohnya adalah untuk pencuri yang mengambil namun dari barang yang tidak tersimpan. Mengambil barang namun barang tersebut tidak berada di tempat simpanannya. Maka dia dicambuk plus dilipat gandakan denda untuknya. Dalilnya Ali ibn Abi Thalib radhiallahu anhu memutuskan hukuman untuk orang yang mencuri buah-buahan yang menggantung. Buah-buahan yang menggantung masih di pohonnya sebelum ditempatkan di jarin. Maka beliau hukum dengan hukuman had, yaitu dicambuk dan didenda nilai dua kali lipat apa yang dia ambil dan dia makan. Dan jarin adalah maudi tajfifi al-tamr, ada tempat untuk mengeringkan buah kurma. Maka di masa Ali bin Abi Thalib terdapat kasus orang mencuri buah yang masih ada di pohon, maka hukumannya cambuk, tidak disebutkan di sini berapa, boleh jadi 10 atau 20 kali plus kemudian denda. Dia diminta untuk tidak dikasih hukuman penjara, ya, denda 2 kali lipat nilai apa yang dia ambil. Maka yang dia nilai, yang dia ambil nilainya misalnya sejak 500 ribu, maka dia didenda 1 juta. 500 ribu kemudian diberikan oleh pengadilan kepada korban pencurian, kemudian sisanya masuk kas negara. Demikian juga ada yang hukuman takzir berkaitan dengan pembatasan keinginan. Contohnya adalah ditahan atau dipenjara, demikian juga dibuang di tempat yang pelosok. Ada juga hukuman takzir berkaitan dengan psikis. Contohnya adalah ilam menufus, kita sakiti hatinya dengan kita cela dan kita cerca. Maka mencela dan mencerca ini juga termasuk hukuman takzir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan esok pagi di Al-Asri. Ya, membahas tentang hirobah, perampokan, kemudian ridah pemurtatan. Setelah itu kita pindah ke belakang di bab peradilan dan persaksian. Dan diumumkan bahasanya pengganti kitab fikih Muyassar akan kita ganti dengan Sarah Wasitiyah karya Syaikh Saleh Al-Fauzan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.